بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إخواني في الدين أعزكم الله، terakhir yang kita singgung adalah munajatil muttaqin, munajatnya hamba-hamba Allah yang bertakwa, munajatus salihin, mereka taqarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, bermunajat kepada Allah dalam semua kondisinya, dalam semua keadaannya, terutama di masa-masa raha, di saat lapang, di saat senang, di saat gembira, di saat banyak kenikmatan-kenikmatan, mereka betul-betul taqarrub kepada Allah, ibadah kepada Allah, bermunajat kepada Allah, bentuk syukur kepada Allah Jalla wa'ala. Apalagi di masa-masa syiddah, di masa-masa musibah, hibitan hidup, ada musibah, ada bala. Dijelaskan pula fadilah keutamaan yang mereka dapatkan ketika mereka semasa hidupnya zikir kepada Allah, munajat kepada Allah, doa kepada Allah, ibadah kepada Allah. Barakallahu fikum. Sebagai penambahan di mana bintina azakumullah, melengkapi apa yang disebutkan sebelumnya, ialah penjelasan Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah dalam bukunya Jami' Al-Ulum Al-Hikam, beliau mengatakan sebagai khulasah wa fil jumlah, kesimpulannya adalah faman amala Allah bittaqwa wa ta'ati fi hali rakhaihi amalahu Allah bil lutfi wal i'anati fi hali shiddatihi. Barang siapa berinteraksi dengan Allah dengan ketakwaan, dengan ketaatan, dengan kesalihan di kala lapangnya, maka Allah Jalla wa'ala akan berinteraksi dengan dia dengan kelembutannya, dengan bantuannya, dengan pertolongannya ketika dia mengalami kondisi genting, mengalami kondisi marah bahaya. Barakallahu fikum. Ketika ada fitnah-fitnah syahwat dan syubhat, Allah akan selamatkan dia dari semua fitnah yang ada. Ketika enggak ada fitnah, enggak ada ujian, kondisi lapang, kondisi nyaman, kondisi nikmat, dia bertakwa, mengerjakan amal saleh, termasuk di sunnah, ingat kepada Allah, zikir kepada Allah, doa kepada Allah, taqarrub kepada Allah, maka ketika bermunculan berbagai macam fitnah, fitnah yang ada, fitnah syahwat, fitnah syubhat, Allah akan selamatkan hamba ini. Diberi taufik, diberi hidayah selalu, terbimbing di atas sunnah, selamat dari semua fitnah, sebesar apapun fitnah itu, sedahsyat, sengeri apa fitnah itu. Taufik minallah, hidayah minallah, barakatuh. Juga yang tidak kalah penting, adalah ketika dia mengalami sakratul maut. Ini merupakan a'zamu syada'id allati tanzilu bil 'abdi fid dunya. Kondisi genting, kondisi mengerikan yang paling besar, yang paling menentukan nasib seorang hamba di dunia adalah sakratul maut. Ketika dia mengalami sakratul maut, detik-detik terakhir dia pergi dari dunia ini. Barakallahu fikum. Kata Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah, "Faman dzakara Allah fi hali sihatihi wa rakhai." Barang siapa yang gemar berzikir kepada Allah, ingat Allah ketika sehatnya, ketika lapangnya, wasta'adda hina idzin li liqa'illahi ta'ala bil mauti wa ma ba'dah, dia mempersiapkan diri untuk berjumpa dengan Allah. Dipersiapkan dengan kesolehannya, ketakwaannya, kebajikannya, zikirnya, doanya, istighfarnya. Dia ketika itu, ketika lapang, ketika sehat, mempersiapkan diri berjumpa dengan Allah. Dengan kematian dan berbagai macam peristiwa setelah itu. Zakarahullahu inda hadhihi syada'idi. Allah Jalla wa'ala akan ingat dia ketika dia mengalami kondisi genting semacam ini. Fakana ma'ahu fiha, Allah akan menyertai dia dalam kondisi itu. Walatafa bihi wa'anahu, Allah akan bersikap lembut kepadanya, membantu dia, menolong dia. Watawallahu, Allah yang mengurusi dia, mengayomi dia, menangani dia. Wasabbatahu ala tauhid, dan Allah akan kokohkan dia di atas kalimat tauhid. Wa huwa anhu radin, falaqiyahu wa huwa anhu radin, dia berjumpa dengan Allah, Allah ridha kepada dia. Simpelnya mendapatkan husnul khatimah di akhir hayat. Dalam kondisi genting sakratul maut, dia bisa kokoh ala tauhid, mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kalimat tauhid, bisa dia. Allah yang membantu dia, Allah yang memberi kemudahan kepada dia, Allah yang memberi taufik kepada dia, kokoh ala tauhid, al-qawlu thabit, di akhir hayatnya. Sebab di masa hidupnya, ingat kepada Allah, zikir kepada Allah, ibadah kepada Allah. Barakallahu fikum. Dan ini yang paling penting. Namun barang siapa yang semasa hidupnya lupa kepada Allah, semasa sehatnya lupa kepada Allah, sibuk dengan dunia, lalai dari zikrullah, sibuk dengan perkara sia-sia, lupa dari ibadah kepada Allah, enggak ada persiapan menyambut kematian, enggak ada persiapan menyambut perjumpaan dengan Allah Jalla wa'ala, sebab maka balasannya Allah Jalla wa'ala akan melupakan dia, meninggalkan dia, melalaikan dia di kondisi genting semacam ini. Ketika sakratul maut dibiarkan, Allah enggak pedulikan dia, wallahul musta'an, maka mendapatkan yang namanya su'ul khatimah. Sehingga ini maqam yang pertama, kondisi yang pertama yang kita sangat dihimbau untuk bisa ada padanya. Takarrub kepada Allah sepanjang hidup kita. Bermunajat kepada Allah, zikir kepada Allah, doa kepada Allah, istighfar kepada Allah sepanjang hayat kita. Bersandar kepada Allah sepanjang hayat kita. Ibadah ubudiyah menunaikan hak Allah Jalla wa'ala sepanjang hidup kita. Maka sekian banyak keutamaan, fadilah, efek positif, keajaiban akan kita dapatkan di dunia wiyah kita ketika menjelang wafat sakaratul maut kita di alam barzah dan puncak di yaumul qiyamah nanti meraih surganya Allah Jalla wa'ala. Barakallahu fikum. Kalau Nabi Tinazakumullah, kaum muttaqin, ahlu taqwa dalam bab ini bertingkat-tingkat sesuai dengan kadar takwa dia, kesolehan dia dan keimanan. Semakin tinggi imannya, semakin kuat takwanya, semakin soleh orangnya, maka semakin dahsyat efeknya. Semakin berkurang, berkurang pula dampak positif dari apa yang dia kerjakan. Ini yang pertama. Dan ini yang harus kita kejar barulah itu. Berlomba-lomba dalam bab satu. Keadaan yang kedua, ikhwanabidinazakumullah, dari hamba-hamba Allah yang bermunajat kepadanya, yang takarrub kepadanya, yang berdoa kepadanya, ialah ashabul hajat. Hamba-hamba Allah yang punya hajat. Didorong oleh hajat dia. Dimotivasi oleh kepentingan dia, hajatnya dia. Ikhwanabidina azakumullah, hal yang sangat juga dianjurkan dalam Islam ialah ketika kita memiliki hajat duniawiyah, diniyah, ukhrawiyah, hal yang baik, kita punya hajat dalam bentuk terhindar, terlindung dari mara bahaya di dunia ini, pada agama kita, di rupiah nanti. Hajat. Dihimbau sangat untuk memohonnya kepada Allah Jalla wa'ala. Menyampaikan semuanya kepada Allah Jalla wa'ala. Memintanya semua kepada Allah Jalla wa'ala. Semata. Lillahi wahda. Hamba-hamba Allah yang tipe kedua ini punya semangat yang lebih, motivasi yang lebih ketika punya hajat. Didesak oleh sebuah hajat. Barakallahu fikum. Sehingga dia betul-betul takarrub kepada Allah, mendekat kepada Allah, bersandar kepada Allah, rujuk kepada Allah. Berdoa memohon kepada Allah untuk qadha hawaijihi, supaya terpenuhi hajatnya dia. Bagus. Dianjurkan sangat ketika itu. Namun cobaannya adalah ketika terpenuhi semua hajat, keadaan dia lapang, tidak ada mara bahaya, tidak ada hajat yang mendesak dia, ada yang lalai, ada yang lanjut. Yang lanjut, maka dia masuk pada maqam tipe yang pertama di awal. Yang error, yang mulai lupa-lupa lagi, ini yang berbahaya. Yang kita bahas, kaitan yang kedua. Alhamdulillah, dalam Islam kita sangat dianjurkan sekali ketika punya hajat, apapun hajatnya kita, kebaikan dunia, kebaikan agama, kebaikan akhirat, lepas, selamat dari berbagai macam mara bahaya, dianjurkan sangat untuk memohon kepada Allah. Takarrub kepada Allah, dekatkan diri kepada Allah dengan berbagai macam amal ibadah, amal saleh, lalu mintalah kepada Allah secara langsung. Su'alullah, doa langsung kepada Allah, mohon semua yang kamu minta. Mohon kepada Allah, minta kepada Allah. Dengan takarrub, merasa iftiqar, merasa butuh, merasa perlu kepada Allah Jalla wa'ala, menunjukkan kita gak punya daya, gak punya upaya, kita orang yang lemah, sangat memerlukan Allah Jalla wa'ala. Sangat dianjurkan sekali. Pada hadis Ibnu Abbas di atas, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam ucapannya kepada Ibnu Abbas menyatakan, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah." Kalau kamu meminta sesuatu, mintalah kepada Allah. Kalau kamu meminta bantuan, minta bantuan kepada Allah Jalla wa'ala. Ini penanaman tauhid kepada pemuda kaum muslim. Sekaligus menjelaskan bimbingan Islam. Ketika Anda punya soal permintaan, ketika Anda punya hajat kepentingan, mohon kepada Allah. Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Itu bentuk ubudiyah kita kepada Allah ketika ada hajat. Namanya ubudiyatul hajat. Mengabdi kepada Allah, ibadah kepada Allah ketika ada hajat dengan cara doa lahu, doa-uhu ta'ala wa su'aluhu ta'ala, doa langsung kepada Allah semata, memohon langsung kepada Allah Jalla wa ala semata. Itu ibadah kita. Doa huwal ibadah, kata Rasul SAW. Doa adalah ibadah. Juga dinaskan dalam Al-Quranul Karim, Allah Jalla wa'ala menganjurkan hamba-hambanya untuk gemar doa kepada Allah ketika ada masalah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kamu berkata, ud'uni, doalah kamu kepada aku, astajib lakum. Aku pasti akan mengijabahi doa kalian. Juga di An-Nisa 32 Allah mengatakan, was'alullaha min fadlih. Hendaklah kamu semua memohon kepada Allah dari fadilah-fadilahnya. Mohon kepada Allah. Barakallahu fikum. Dalam hadis yang lain dari Anas bin Malik, semoga Allah meridainya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man lam yas'alillaha yaghdab ilaih." Barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, Allah akan murka kepadanya. Itu hasungan. Semuanya mohon kepada Allah, minta kepada Allah. Kalau sampai kamu enggak minta, Allah murka kepada kamu. Dalam Sunan Tirmidzi dari sahabat Anas bin Malik, semoga Allah meridainya, Nabi kita Muhammad mengatakan dalam sabdanya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Liyas'al ahadukum rabbahu hajatahu kullaha hatta yas'alahu syash'ana'lihi idzan qata'." Hendaklah salah seorang di antara kalian memohon, meminta kepada Rabb-nya semua hajatnya, semua kepentingannya, semua permintaannya, mohon kepada Allah semata. Hingga mintalah kepada Allah tali sendalnya ketika putus. Saat kamu putus talinya, mohon kepada Allah, "Ya Allah, beri aku anugerah tali sendal." Ya, ini dalam semua hal yang kamu anggap besar, yang kamu anggap remeh, semuanya mohon kepada Allah Jalla wa ala. Barakallahu fikum. Wa hadha wadih. Dijelaskan oleh Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullahu taala tentang bab ini. Kata beliau, "Wallahu yuhibbu an yus'ala wa yurghaba ilaihi fil hawaiji wa yulahha fi su'alihi wa du'aihi." Allah Jalla wa'ala sangat suka diminta, diminta, diperlukan untuk memenuhi semua hajat. Allah suka seorang hamba itu betul-betul iyalah hafi du'aih. Dia betul-betul amat sangat meminta dengan sangat, memohon dengan sangat, memohon-mohon dengan sangat dalam doanya, dalam permintaannya kepada Allah Jalla wa'ala. Meminta dengan serius, dengan amat sangat, dengan meredakan hatinya, meredakan dirinya. Ilhaq doa. Allah suka itu. Sangat menyukainya. Sebab itu makom di mana seorang hamba betul-betul mengabdi kepada Allah. Meredakan diri di hadapan Allah. Merasa butuh fakir kepada Allah. Itu saat-saat uhudiyah dia kepada Allah. Allah mencintai, menyukai hamba-hamba yang demikian. Barakallahu fikum. Sehingga mintalah semuanya kepada Allah Jalla wa'ala. Barakallahu fikum. Jangan sampai meminta kepada selain Allah. Jangan minta kepada makhluk. Kata Ibn Rajab al-Hambali rahimahullah, wa'lam anna su'al Allahi azza wa jalla duna khalqihi huwal muta'ayyin. Ketahuilah bahwasanya meminta kepada Allah semata bukan kepada makhluknya itu yang wajib, itu yang harus. Minta kepada Allah, mohon kepada Allah semata, jangan minta kepada makhluknya. Karena soal fihi izharu dhulli min as-sa'ili wal maskanati wal hajati wal iftiqar. Sebab ketika hamba itu memohon-mohon kepada Allah, meminta-minta kepada Allah, di situ ada unsur dia menampakkan kerendahan dirinya kepada Allah. Dia memunculkan kemiskinan dia, hajatnya dia, fakirnya dia, butuhnya dia kepada Allah. Wa fil i'tirafu bi qudratil mas'uli ala rafi'ad dhurr wa nailil matlub wa jabil manafi' wa dhafil madar. Juga pada doa tadi, memohon-mohon kepada Allah tadi, ada unsur pengakuan. Kita mengakui kekuasaan Allah, zat yang maha kuasa yang diminta, yang mampu, hanyalah yang mampu mengangkat mara bahaya ini, mendatangkan apa yang kita minta, menentangkan kemanfaatan yang kita harapkan, menolak bala yang kita inginkan. Ada usul i'tiraf, kita mengakui kudrahnya Allah Jalla wa'ala. Wa la yasluhu dhullu wal iftiqaru illa lillahi wahdah. Dan tidak boleh seorang hamba merendahkan dirinya, merasa fakir, melainkan hanya kepada Allah semata. Li'annahu haqiqatul ibadah. Itulah inti ibadah. Ibadah yang hakiki itu. Engkau merendahkan diri kamu di hadapan Allah. Engkau mengagungkan Allah, membesarkan Allah, merasa butuh kepada Allah, merasa perlu kepada Allah, merasa miskin, fakir kepada Allah. Saat-saat Anda di makom terbaik ubudiyah, Anda mohon kepada Allah. Ketika itulah Allah Jalla wa'ala akan mengabulkan semua dosa. Ketika sang hamba betul-betul ilhah fi su'alihi wa du'aih, sangat-sangat memohon-mohon, memohon-mohon dalam doa dan permintaannya, maka ganjarannya adalah ijabatu da'wah. Allah Jalla wa'ala akan mengabulkan doanya. Makbul doa. Apalagi khonafidin azakumullah, sampai pada kondisi hamba ini betul-betul terdesak, kepepet dengan kondisinya, dengan situasinya, dengan keadaannya, namanya muktor. Itu kondisinya betul sangat mepet, sangat mendesak sekali sudah. hajatnya, kebutuhannya, kepentingannya, marbah yang mau dihilangkan daripadanya, sudah kepepet, sudah mentok sudah ini. Sudah enggak ada lagi daya dia, upaya dia, ikhtiar dia, enggak ada lagi sudah. Satu sudah senjata dia, Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia doa kepada Allah, memohon kepada Allah dengan kondisi mupar seperti itu. Akan dimakbulkan doanya, barakallahu fikum, amman yujibul mutarra idza da'ah. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan mengijabahi orang-orang yang mutar ketika doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa yakshifu su', dan Allah akan menyibak kejahatan marapetaka yang akan menimpa dia. Jawabannya Allah Jalla wa'ala yang mengijabai doanya. Faedah disampaikan oleh sebagian ulama kita, kata-kata al-muttar di sini, zaul haja di sini umum, meliputi semua hamba-hamba Allah Jalla wa'ala. Umum, siapa saja yang demikian kondisinya, dia betul-betul menyampaikan semua hajatnya, semua kepentingannya kepada Allah semata, dikabulkan doanya meskipun orang ini asal orangnya bukan orang soleh, bukan orang yang bertakwa, orang yang awamun nas atau bahkan sahibul ma'asi. Di kondisi ini dia betul-betul pasrahkan semua kepada Allah, tulus permohonan dia kepada Allah, pasrahkan semuanya kepada Allah, makbul doanya. Meskipun dia orang fasik, orang awamun nas, bahkan kata sebagian ulama, hatta orang kafir, non-muslim, ketika dia kondisi motor terjepit, terpepet, sudah mengerahkan semua daya upaya dia, ikhtiar dia, kemampuan dia, mentok sudah. Mentok dia, mepet dia. Dan memohonnya kepada Tuhan, kata dia. Itu bahasanya. Kepada Tuhan, kepada Allah Jalla wa'ala. Makbul. Makbul. Bukan terkait dengan kekufurannya, kesyirikannya, tapi terkait dengan kondisi dia. Kondisi muqarrun. Muhtajidin. Tetapi tidak ada nilai ubudiahnya, semata-mata dikabulkan doa. Ini di antara keajaiban doa yang akan disaksikan langsung oleh orang-orang yang betul-betul punya hajat, punya kepentingan mendesak, dan dia betul-betul tulus meminta kepada Allah semata, dikabulkan doanya. Barakallahu fikum. Yang membedakan kalau seorang yang muslim, orang yang mukmin yang mengerti ilmunya, dia bertakwa, dia yang saleh, ini ada unsur ubudiyah. Betul-betul dia melaksanakan hakikatul ibadah kepada Allah Jalla wa'ala. Semakin naik takwanya, semakin saleh dirinya, semakin beriman keadaannya, berpahala tentunya, plus dikabulkan doanya. Kalau yang ini permohonan diminta, dikabulkan. Tapi tidak ada usul ubudiyah dia sama sekali. Dan rata-rata orang-orang yang awamun nas, bila ilm, orang-orang yang ashabul ma'asi, ahlu dunia, kaum kufar, non-muslim, yang diminta, babnya duniawiyah. Ima harta, ima tahta, ima rumah. Dikasih. Dikabulkan kepentingan duniawiyahnya dia. Tapi enggak ada ubudiyah di situ, enggak ada ketakwaan di situ, enggak ada kesolehan di situ, enggak ada peningkatan iman dan takwa di situ. Lain dengan yang mukmin, yang saleh, yang bertakwa tadi. Yang punya iman, yang punya Islam. Dapat ubudiyahnya, dapat pahala doanya, plus dimakbulkan doanya, barakallahu fikum. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ini penting tanamkan dalam hati, barakallahu. Dan Rabb kamu berkata, udu'uni, doalah kamu kepada aku, astajib lakum, aku akan kabulkan doa kalian. Hadza huwa. Semoga dipahami dengan baik. Maka ya Nabi bin Azakumullah, ketika ada hajat pada diri kita, apapun hajat itu, duniawiyah yang mubah ya, jangannya haram-haram. Duniawiyah yang mubah. Diniyah apalagi, ukhrawiyah min babi aula apalagi. Langsung mohon kepada Allah semata. Minta langsung kepada Allah semata, jangan pada makhluk. Apapun itu, sekecil apapun itu, seremeh apapun itu dalam pandangan kita, mohon kepada Allah. Bentuk ketauhidan, ubudiyah kita kepada Allah Jalla wa'ala. Barakallahu fikum. Wa hadza wadih. Dipaham insya Allah ya. Setelah itu ya, jangan berhenti. Jangan mohon doa kepada Allah pas ada hajat. Enggak ada hajat, lupa lagi. Soleh, bertakwa, semangat ngaji, semangat taklim, pas ada hajat saja. Selesai hajatnya, lupa, enggak lagi taklim. Beribadah, beramal soleh, dengan berbagai macam amal kebaikan, pas ada hajatnya saja. Selesai, angin-anginan amal solehnya. Nah, agar. Ini yang sering terjadi pada tipe yang kedua ini. Hati-hati, antisipasi. Barakallahu fiikum. Lanjutkan, lanjutkan. Kita jadikan momentum hajat ini, momentum punya kepentingan mendesak ini, momentum untuk kembali kepada Allah, momentum untuk semakin bertakwa dan soleh kepada Allah. Lanjutkan. Setelah itu dalam semua kondisi kehidupan kita, barakallahu fiikum. Nah. Jangan sekali-kali Anda bersandar kepada kemampuan Anda pribadi. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan melainkan dengan Allah Jalla wa Ala semata. Dan ingat, Allah Maha Kaya, Maha segala-galanya, Maha Kuasa. Ya, seberat apapun hajat di pundaknya antum, di kepalanya antum, mohon kepada Allah, akan ringan insya Allah. Yes, tawakal penuh kepada Allah, akan dikasih. Barakallahu fikum. Wallah insya Allah ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, kondisi yang ketiga, al-halat thalithah, di mana seorang hamba itu takarub kepada Allah, bermunajat kepada Allah, berdoa kepada Allah, ingat Allah, istighfar kepada Allah, ialah seseorang yang najima minal ma'siyati. Orang yang menyesal, orang yang insaf, orang yang tahu tentang dosa-dosanya, tentang kesalahannya, berbagai macam kemungkaran yang dia lakukan. Dia tahu itu, dia kenali itu, dia sesali itu. Insaf dia, Allah berikan taufik, hidayah kepada dia, sehingga dia bertaubat dari apa yang ada pada diri. Ini sangat terpuji sekali. Ini sangat dianjurkan sekali para ulama. Taubat, istighfar kepada Allah Jalla wa'ala, sangat dianjurkan sekali. Tapi ingat, ya lanjutkan. Jangan berhenti sampai situ saja. Lanjutkan, jadikan momentum taubat istighfar kita kepada Allah Jalla wa'ala, insaf kita dari berbagai macam dosa dan penyimpangan, kemungkaran, momentum dimanfaatkan untuk semakin baik di masa mendatang, dan itu sebagai bukti jujurnya taubat kita. Barakallahu fikum. Iman abidina azakumullah. Allah Jalla wa'ala menghasung hamba-hambanya yang terjatuh dalam lumpur dosa dan kemaksiatan, yang berlumuran dosa dan penyimpangan. Allah menghasung hamba-hambanya untuk bertobat kepadanya, istighfar kepadanya. Jangan pernah merasa putus asa dari rahmatnya Allah Jalla wa'ala. Dibangkitkan roja harapan. Allah Jalla wa'ala mengatakan dalam firman-Nya, qul li ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Katakan kepada hamba-hambaku yang melampaui batas diri-diri mereka, yang jatuh dalam limbah dosa, kubangan dosa, lumpur dosa, berumuran dosa, la taqnatu min rahmatillah. Kamu jangan putus asa dari rahmatnya Allah Jalla wa'ala. Allah menegaskan, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sungguh Allah mengampuni semua dosa bagi yang taubat. Ai liman taba, bagi yang taubat. Perbanyak taubat, segera bertaubat. Yang tulus, yang jujur dalam bertaubat, Allah akan ampuni semua dosa. Dan tidak hanya itu, dengan istighfar, dengan taubat, banyak fadilah yang lain yang didapatkan sang hamba setelah itu. Allah mengatakan dalam firman-Nya di An-Nur ayat 31, watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun, la'allakum tuflihun. Hendaklah kamu semuanya bertaubat, wahai orang yang beriman, la'allakum tuflihun, kamu pasti akan berhasil, sukses, bahagia. Disuruh taubat semuanya dari semua dosa, bukan semata-mata pengampunan dosa, tapi taubat, istighfar, min asbabil falah, sebab Anda sukses, sebab Anda beruntung. Di At-Tahrim ayat yang ke-8 Allah mengatakan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, asa rabbukum ayyukafiru ankum sayyiatikum wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Wahai orang yang beriman, hendaklah kamu taubat kepada Allah dengan taubat dan nasuha. Ini ketentuan taubat. Taubat dan nasuha, pasti Allah Jalla wa'ala menghapuskan kesalahan kalian, mengampuni dosa-dosa kalian, dan memasukkan kalian ke dalam surga-surga. Dosa diampuni, kesalahan dihapus dengan taubat dan nasuha. Tidak hanya itu, di dunia ini meraih falah, keberhasilan, kebahagiaan, keberuntungan. Di yaumul qiyamah nanti, surga menanti. Disiapkan surga bagi hamba-hamba Allah yang gemar bertaubat. Yang dosa hamba, begitu dia bertaubat dengan benar, maslahatnya utusan hamba tadi, maslahat duniawiyah, ukhrawiyah. Barakallahu fikum. Itu taubat. Dan ketika bertaubat harus taubatan nasuha. Taubatan nasuha dikatakan nasuha yang pertama, li'annaha ta'ummu jami'al dhunubi wa istighraqiha. Taubat dari semua dosa tanpa terkecuali, yang besar, yang kecil, yang diketahui, yang tidak diketahui, yang diilmui, yang tidak, semua dosa. Namanya nasuha. Yang ketiga, dikerjakan dengan azam yang sangat kuat, ketulusan, kejujuran dalam taubatnya. Tidak main-main, bukan rekayasa, bukan pencitraan, tidak tendensi. Dan yang ketiga, dimurnikan dari segala sesuatu yang mencorengnya, yang mengurangi kesempurnaannya atau menafikan keabsahan taubatnya. Barakallahu fikum. Pemimpin taubat dan nasuha. Betul-betul dia menyesal. Nadamah. Menyesal dengan penyesalan yang sangat mendalam, dari kalbu yang paling dalam menyesal dia. Ditunjukkan dengan jujur pada raut wajahnya, gestur tubuhnya, keadaan dirinya, betul-betul orang yang sangat menyesal. Itu namanya jujur taubat. Di situ dia i'tirafu bidzambi, mengakui kesalahan dia dosa dia. Di situ dia mengakui adanya Allah Jalla wa'ala, Zat yang maha mengampuni dosa, Zat yang maha merahmati hamba. Dia mengakui adanya Allah Jalla wa'ala semata, Allah yang maha kuasa, yang maha mampu untuk menyelamatkan dia dari hukuman-hukuman Allah Jalla wa'ala. Maqam ini, maqam dhun, maqam seorang hamba rendah di hadapan Allah Jalla wa'ala. Itu maqamul ibadah, maqam ubudiyah, penghambaan kepada Allah Jalla wa'ala. Maqamnya, maqam mengakui kesalahan, maqam mengakui dosa, maqam mengakui adanya Allah Jalla wa'ala yang maha kuasa, yang maha pengasih, yang maha penyayang, yang maha mengampuni dosa. Itu maqamul ubudiyah, maqam ibadah. Disitulah akan muncul samarahnya, efek positif keajaiban tobat dan istighfar. Diampuni semua dosa, sukses dia dunia akhirat, surga menanti di dunia kiamat nanti baru. Semuanya dengan istighfar dan tobat. Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kata Nabi Nuh, dan aku katakan kepada mereka, mohon ampunlah kepada Rabb kalian, Allah tetap maha mengampuni dosa. Yursilis sama'arikum mitrara wa yudidkum bi'abwar wa bani wa yaja'alakum jannatin wa yaja'alakum anhara. Ini dahsyatnya taubat dan istighfar. Yursilis sama'arikum mitrara, Allah akan curahkan dari langit air hujan yang deras bermanfaat bagi tanaman-tanaman anda, bumi anda. Dia membantu kalian dengan amwal, dengan harta benda, dengan bani, dengan anak-anak. Allah jadikan untuk kalian sungai-sungai irigasi yang bagus dan kebun-kebun yang sangat indah. Membikin barokahnya rezeki, membikin makmurnya bumi, suksesnya urusan duniawiya anda. Dikasih hujan yang bermanfaat, irigasi yang lancar, panen-panen raya yang berhasil, anak-anak yang saleh, harta yang berlimpah dengan taubat anda. Ada yang datang kepada Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, ya Aba Sa'id, saya lama gak punya anak ini, apa solusinya? Istighfar kepada Allah. Ya Aba Sa'id, ini sawahku kering kerontang, gak ada hujan ini, apa solusinya? Istighfar kepada Allah. Aku lagi krismon, kekurangan harta benda, terpuruk ekonomiku, apa solusinya? Istighfar kepada Allah. Kepingin panen kebun-kebun ada, istighfar kepada Allah. Semua pertanyaan yang diajukan terkait dengan problematika hidup yang diajukan kepada beliau, selalu jawabannya istighfirullah, istighfar kepada Allah dengan ayat di atas. Dahsyat kepada Allah. Ketika seorang hamba betul-betul taubat dengan taubat dan nasuha, dia penuhi semua ketentuan taubatnya. Itu makom dia, makom ibadah kepada Allah. Namanya ubudiyatul ma'ayib, ubudiyah kepada Allah ketika ada keaiban, ada kesalahan, ada dosa, dengan istighfar dan taubat. Dia akan merintih di hadapan Allah Jalla wa'ala, bersimpuh, merendahkan dirinya di hadapan Allah Jalla wa'ala, tertunduk kepala dia, mengaku bersalah, banyak dosanya, dia menyesal, rintihan-rintihan penyesalan diungkapkan semuanya kepada Allah Jalla wa'ala, mohon ampun kepadanya, mohon tobat kepadanya. Itu maqam dhul wal ubudiyah, itu maqam merendahkan diri, maqam ubudiyah kepada Allah Jalla wa'ala, sebuah kondisi yang Allah sangat cintai dari hambanya, maqam ubudiyah. Makanya dikasih pahala besar, dahsyat. Bahkan kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, rintihan orang-orang yang berbuat dosa, ya, rintihan para mudhnihin, ashabil ma'asi, yang menyesali dosanya, yang menyesali apa yang dia kerjakan dari kemaksiatan, dia betul-betul bersimpuh, mengakui semua kesalahan dosa di hadapan Allah Jalla wa'ala. Rintihan mereka itu lebih dahsyat, lebih hebat, lebih agung, lebih mulia, lebih Allah sukai dibandingkan dengan yang dia lantunkan berupa zikrullah, berupa tilawatul Quran, berupa amal kebaikan. Ini yang lebih afdal. Dikarenakan dia makamnya betul-betul makam dzul wal ubudiyah. Ibadah-ibadah semata, banyak riaknya, banyak sum'ahnya, banyak tasonuknya, pencitraannya, rasulullah, banyak. Kecuali hamba Allah yang bertakwa. Untuk yang satu ini, tidak ada pencitraan. Murni. Barakallahu fikum. Ketika ini dimunculkan seorang hamba, bermunajat, taqarrub kepada Allah, doa kepada Allah, istighfar kepada Allah, maka akan dia saksikan keajaiban semua tadi. Bukan semata-mata dosa diampuni, tetapi membawa kesuksesan dia di dunia, agamanya, dia menuju yang mana nanti, barakallahu fikum. Saksikanlah ketika ada betul-betul taubat dengan taubat dan nasuha, barakallahu fikum. Ini dia kondisi qadarullah yang biasa memotivasi, yang memicu, yang membawa seseorang untuk sangat takarub kepada Allah, sangat munajat kepada Allah, mencekat diri kepada Allah wa'ala, dan ketika dipenuhi semua ketentuannya, akan muncul dari sana keajaiban yang luar biasa dari apa yang dia kerjakan. Tamarahnya luar biasa dari yang dia lakukan barakallahu fikum. Semoga bermanfaat. Alhamdulillah alamin. Dan insyaallah mulai besok subuh, pagi, siang, malam, subuh lagi kita pagi. Masih banyak ya. Masyaallah masih 6 pertemuan lagi ya, Pak. Akan kita kasih rincian terkait dengan keadaan pertama, kedua, ketiga. Terkait dengan masalah konsep ubudiyah yang kaum muttaqin. Kemudian terkait dengan adab doa dan terkait dengan ahkam tabul sifat, supaya betul-betul sesuai dengan diharapkan. Makam itu makam munajat yang benar kepada Allah Jalla wa'ala, mendapatkan semua keajaiban yang ada, fadil yang ada, minallah Jalla wa'ala sumata, barakallahu fikum. Semoga Allah mudahkan. Berjumpa lagi di Jalla wa'ala subuh nanti, menjelaskan tentang konsep ubudiyah kaum muttaqin, menggapai tingkatan kewalian dan ketakwaan kepada Allah Jalla wa'ala. Naqfi lahuna subhanahu wa bihamdika, asyadu an la ilaha ila anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Barakallahu fikum.